masalah kelebihan mari mendengar mengaji agama tak kira di manalah maknanya. Satu lakah tu oh, dapat pahala berapa hang. Itu dia. Nah, hak tu untuk kita nak pergi situ dia kena apa tu? Dia kena ambil kitab hadis yang membicarakan at-targhib fi talabil ilmi. Nah, tu insya-Allah kita akan ambil juga kitab hadis tu, mari baca satu hadis, dua hadis boleh sekali. Nah, untuk apa dia? Nak tahu kelebihan supaya apa tu? Hak ni supaya nak menggalak. Nah, supaya nak menggemar. Ha, tu dia. Ha, boleh. Ha, tu nanti kita kena ambil hadis mari baca. Gile-gile nah, di tempat-tempat